Cercas Talenta. Hari-hari rasanya kecewa. Oh. Jam 11 bengi aku mbok tinggal no. Mbok tolak tanpa sebab sing pasti klarani. Aku kadung sayang kadung gadang. Thank you. percaya kamu telah kuberikan semua cintaku yang ada. Tapi mengapa di belakangku kau duakan hati ini yang hanya untukmu, hanya untukmu. Kan pergi jauh tinggalkanmu, walau kau pun telah pergi, dan mungkin takkan pernah kembali. Pergi dari diriku, tak akan pernah mengingatku lagi. Tapi cintaku suci untukmu. Jalan di hari-hari dan ku terus berlari. 19 tahun ku bertugas tempat jauh dari keramaian. Di sanalah ku mengabdikan diri dengan didik anak-anak negeri. Kepadamu Tuhan, tapi semuanya ikhlas ku lakukan. Semoga jadi amal kebaikan. Saat ini ku telah kembali bertugas di tempatku sendiri. Namun kenangan kan tetap abadi, pulau kuil kan selalu di hati. Selalu di hati.